Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana di pagi hari yang walhamdulillah Allah turunkan hujan, dan kita berharap kepadanya semoga apa yang Allah berikan ini merupakan ghais, yakni hujan yang membawa manfaat. Allah masih memudahkan kita untuk bisa bertemu di majalisul ilmi, yang mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini senantiasa diberikan keikhlasan niat dan kebersihan hati, sehingga mudah-mudahan Allah jadikan hati-hati kita sebagai wadah ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amalan saleh, yang ikhlas, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan pertemuan Ahad kedua yang seharusnya merupakan jadwal beliau Al-Ustaz Ridwanul Bari. Dikarenakan beliau ada kegiatan di luar, maka kita mengisi kekosongan yang ada, memanfaatkan waktu yang ada untuk meneruskan apa yang menjadi pembahasan kita dalam risalah Ad-Dima wa fi risalati Ad-Dima At-Tabi'iyah Linisa. Permasalahan seputar darah yang biasa keluar dari kaum wanita. Maka di pagi hari ini kita masuk pada bab berikutnya. Bab tentang ahkamil haid. Bab yang keempat. Al-faslur rabi' ahkamil haid. Tentang hukum-hukum wanita yang terkena haid. Maka diterangkan, walil haidi ahkamun katsiratun. Wanita yang haid terkena padanya hukum-hukum yang banyak. Tazidu alal ishrin, yang lebih dari 20 perkara. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini nadzkuru minha ma narahu katsiral hajah. Kami di sini hanya akan menyebutkan beberapa saja yang kami pandang banyak kebutuhan dalam bab itu. Maka beliau al-allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam risalah ini beliau hanya akan menyebutkan beberapa perkara yang terkait dengan wanita haid. tidak seluruh hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid yang beliau katakan lebih dari 20 hukum. Kurang lebih beliau hanya menyebutkan 10 permasalahan saja. Al-awwalu, yang pertama, mengenai as-salatu, mengenai salat. Terkait hukum salat atas wanita yang sedang haid. Maka beliau menyatakan wa yuhramu 'alal haidhi. Maka diharamkan atas wanita haid as-salatu, untuk melakukan salat. Farduha wa nafluha. Apakah itu salat fardu ataukah salat nafilah, salat sunnah? Semuanya haram atas wanita haid mutlakon. Baik yang baru haid, atau yang sudah sering, atau yang sudah hampir menopause. Haram untuk melakukan sholat dalam keadaan dia sedang haid. Wala tasihhu minha, maka tidaklah sholat dilakukan oleh wanita yang haid. Wa kadzalika, dan demikian pula, la tajibu 'alaiha sholatu, tidaklah wajib atasnya untuk melakukan sholat, illa an tudrika min waktiha. Kecuali kalau wanita tersebut mendapatkan waktu daripada sholat tersebut, miqdar raka'atin wahidah. Sekadar yaitu kurang lebih ukuran melakukan satu rokaat sempurna. Fatajibu alaiha sholatu hina idzin, maka wajib atas wanita tersebut untuk melakukan sholat ketika itu. Sawa'un adrokat dzalika min awwalil waqti am min akhirihi. Sama saja dia mendapatkannya di awal waktu ataupun di akhirnya. Adalah fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini menerangkan bahwasanya wanita yang haid tidak terkena kewajiban sholat. Kecuali kalau dia sempat mendapatkan waktu tatkala ketika suci, dia mendapatkan waktu sholat. Kemudian dia haid, maka wajib atasnya melakukan sholat tadi ketika suci nantinya. Karena tidak sah kalau dilakukan ketika haid. Sebagaimana beliau akan mencontohkan dalam contohnya. Imra'atun hadat misalu zalika min awalihi. Sebagai misal, wanita tersebut mendapatkan waktu sholat di awal waktunya. Imra'atun hadat ba'da ghurubi syamsi. Seorang wanita mengalami haid setelah terbenam matahari, bimikdar rok'atin, yaitu seukuran kira-kira kalau dia melakukan satu rokaat sempurna pas. Taruhlah maghrib, jam sekarang 5:30 misalnya. 5:30, terus dia jam 6 kurang 1/4 atau jam 6 kurang 20 tiba-tiba haid. Ternyata belum sholat. Ini demikian. Ini di awal waktunya. Fayajibu alaiha idza tahurat, maka wajib atasnya apabila dia telah suci untuk qadha as-salatil maghrib. Mengqadha salat maghrib yang dia belum lakukan ketika sucinya. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annaha adrokat min waktiha. Dikarenakan dia telah mendapatkan yaitu waktu sholat maghrib qadra rok'atin, yaitu sekitar satu rok'at atau sekadar satu rok'at qobla antahidho, sebelum dia haid. Walaupun sekedar satu rok'at. Kenapa? Karena kuman hadis Abi Hurairah, man adroka rok'atan faqad adroka sholah. Barang siapa yang mendapatkan kadar satu rokaat, maka dia telah dianggap mendapatkan satu sholat. Artinya demikian. Di sini ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Seorang wanita yang mendapatkan waktu sekarang di awal waktu. Cukup kira-kira untuk melakukan satu rakaat, belum sempat sholat. Tiba-tiba haid, berwudu ke kamar mandi, tiba-tiba didapatkan tes, keluar darah haid. Tadi haid sudah. Sementara belum sholat tadi ketika masih suci. Maka kata Syekh di sini, beliau memilih pendapat dan menguatkan pendapat yang dia wajib mengkodoknya ketika sudah suci. Misalu dzalika fi min akhirihi, contoh wanita yang mendapatkan akhir waktu. Kalau tadi awal waktu jelas ya. Imra'atun tahurat minal haid, seorang wanita telah suci dari haid. Jafaf telah kering. Telah kering, enggak ada lagi darah yang keluar. Maka qabla thulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Bimikdari rokatin, yaitu sekitar satu rokaat sempurna dia waktunya. Fayajibu 'alaiha idza tatahharat, maka wajib atasnya kalau sudah mandi untuk bersuci, qada'u salatil fajri, untuk melakukan qada salat subuh, salat fajar. Kenapa? Li'annaha adrakat min waqtiha, dikarenakan beliau atau orang tadi, wanita tadi, mendapatkan sebagian dari waktu subuh, juz'an yattasi'u li raka'ah, yaitu sebagian waktu yang cukup untuk melakukan satu rakaat. Contoh, sekarang subuh jam 4 sebagai misal. Maka ternyata jam 4 lewat, misalnya subuh jam 4, terbit matahari taruhlah jam 6 kurang seperempat. Terbit matahari. Syuruknya itu jam 6 kurang seperempat. Taruhlah demikian. Maka jam setengah 6 atau jam 6 kurang 20 menit dia suci. Kira-kira kalau 5 menit melakukan satu rakaat cukup enggak? Cukup. Namun dia belum mandi. Akhirnya mungkin godok air dulu. Belum mandi, godok air dulu, tiba-tiba selesai mandi jam 6 seperempat. Sudah keluar waktu subuh, maka wajib bagi dia melakukan sholat subuh. Kenapa? Karena ketika sucinya dia dari haid masih dalam waktu subuh. Di sini barakallahu fikum. Maka ini yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Ini jelas, kalau seorang wanita yang haid, dia itu mendapatkan waktu ketika sucinya sebelum netes darah haidnya, ini sebelum keluar, di awal waktu, dan cukup baginya melakukan satu rakaat ketika suci dia mengkodok. Adapun kalau sucinya di akhir waktu, belum sempat melakukannya, kapan dia mandi, maka wajib melakukan sholat tersebut. Kalau ada pertanyaan, dicontohkan Syekh di sini, bahwasanya di sini orang tersebut berarti kalau sudah habis waktu subuh, dia sholat di waktu terlarang. Karena Rasulullah mengatakan, melarang bahwasanya anusolliya ba'dal fajri hatta tatlu' asy-syamsu, untuk kita melakukan sholat setelah sholat fajar sampai dengan terbit matahari. Loh, ini dilakukan setelah sebelum terbit matahari. Ini demikian. Atau setelah terbitnya mungkin demikian. Kapan melakukannya? Ya setelah dia mandi. Kenapa jawabannya? Karena dia itu bentuknya qadha'an. Sebagaimana hadis, man nama aw nasiya anish shalah fasolatuha hina zakaroha. Barang siapa yang tertidur atau lupa belum melakukan sholat, maka dia melakukan sholat ketika dia ingat. Diterangkan para ulama, ini termasuk istisna, pengecualian dalam bab ini. Kenapa? Karena hina zakaroha, ketika dia ingat, teringatnya sekarang. Oh sudah, langsung. Termasuk tadi, lah inilah yang disebut zawatil a'dzar, orang-orang yang memiliki udzur yang dibolehkan oleh syariat. Nah, barakallahu fikum. Jadi demikian, ya, dia melakukan sholat setelah keluar waktu. Kalaulah seandainya bukan karena udzur tersebut, niscaya sholatnya tidak sah, karena di luar waktu. Namun karena udzur yang tadi. Dilanjutkan. Qala amma idza adrakatil haidu minal waqti juz'an la yattasi'u raq'atan kamilah, kata beliau, itu keadaan pertama. Keadaan kedua, adapun apabila seorang wanita yang haid tersebut dia mendapatkan waktu salat sebagian, namun tidak cukup untuk melakukan satu rakaat sempurna masuk waktu maghrib. Adzan belum lagi selesai, tes. Ya. Sudah. Berarti wajib sholat maghrib? Jawabannya tidak. Tidak. Nah, jawabannya tidak. Atau dia itu sholat di akhirnya. Sudah baru tek syuruk. Sudah masuk syuruk. Kelihatan matahari sudah nampak demikian, maka tiba-tiba suci, maka tidak wajib untuk melakukan sholat fajar. Nah, maka di sini amma idza adrakatil haidu minal waqti juz'an la yattasi'u li raq'atin kamilah. Misal contohnya, antahidu fil misalil awal pada ghurubin bilahdhatin, yaitu orang tersebut seperti contoh dalam contoh yang pertama, dia suci. Atau haidnya turun setelah ghurub syams, namun sesaat. Mungkin adanya tadi tepat waktu, kita katakan adanya tepat waktu. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, terusnya misalnya gitu. Baru berapa saat yang kira-kira tidak cukup untuk satu rakaat. Maka ini tidak wajib. Atau sebaliknya, fil misalisani, contoh yang kedua, qabla tulu'i syamsi bilahdhah, sebelum terbit matahari namun sesaat, mungkin setengah menit, enggak cukup bagi dia untuk melakukan satu rakaat. Terbayang ya, insyaallah. Maka yang demikian kata beliau, fa inna sholata la tajibu 'alaiha, maka salat tidaklah wajib atasnya. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita bacakan tadi. Man adraka raka'atan minas salati faqad adraka shalah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sebuah salat, maka dia dianggap dan dihukumi telah mendapatkan salat tersebut. Ini kaidah yang umum. Salat berjamaah. Demikian. Dipahami ya tentang haid ya. Sekarang keluar dari haid. Seorang sholat berjamaah, dia mendapatkan satu rakaat, maka telah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, seorang sempat takbir, dia musafir, yang haknya dia boleh qasar sholat, mendapatkan satu rakaat bersama imam, kemudian batal. Kemudian batal, belum selesai imam mau salam, imam baru rokat terakhir dia masuk karena masbuk, dan kemudian dia batal ya. Maka dia belum selesai sholat, si orang ini kan mengikuti sholatnya imam, dia batal. Kemudian dia mau melakukan sholat yang tadi belum sempurna, sholatnya 2 rokat apa 4 rokat kalau zuhur, maka 4 rokat. Kenapa? Karena dia mengulangi sholat yang tadinya sudah dihukum bagi dia sholat bersama imam. Nah, di sini. Jadi demikian. Namun seandainya dia tidak mendapatkan satu rakaat, nah, bersama imam, datang imam sudah salam, Allahu Akbar, maka boleh bagi dia sholat 2 rakaat. Nah, ini demikian. Karena dia sempat melakukan takbiratul ihram yang dihukumi mendapatkan rakaat bersama imam tadi, yang pertama tadi. Nah, barakallahu fikum. Dan banyak dari hadis ini cabangnya, banyak kejadian-kejadian, namun kita harus memegang hadis ini. Man adroka rakaatan, syukur dihafal. Hadis Abu Hurairah. Man adroka rakaatan minas salati faqad adroka shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat daripada sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Ini cabangnya banyak, demikian. Fa'ina mafhumahu, maka sesungguhnya mafhum hadis ini, anna man adroka aqalla min rakaatin, orang yang mendapatkan ini tidak sempurna atau kurang dari 1 rakaat, lam yakun mudrikan lis sholah, maka orang tersebut tidak dihukumi telah mendapatkan sholat tadi. Sehingga tadi, wanita haid yang dia sempat ada waktu yang longgar. Nah, untuk dia mendapatkan sholat, maka dia belum sholat. Sehingga akhirnya, barakallahu fikum, wanita tersebut haid. Maka ketika suci, wajib untuk melaksanakan sholat. 6. Melaksanakan sholat. Difahami ini ya. Ini yang dirojihkan, yang dipilih oleh beliau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dan permasalahan ini khilaf di antara para ulama. Sebagian menyatakan bahwasanya 6. Di sana atau terjadi khilaf di antara para ulama. Ada tiga pendapat. Yang pertama, tentang tadi, kalau dia sudah mendapatkan waktu, kira-kira bagaimana, wajib sholat atau tidak? Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya Imam Ahmad, Qatadah, Ishaq, Ibn Rahuyah, An-Nakhai, dan Sya'bi. Yang ini dikuatkan atau dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu alaihal qadha, wajib atasnya untuk mengqadha. Dalilnya tadi, man adraka rakaatan faqad adraka, man adraka rakaatan minas shalat faqad adraka shalah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya in amkanaha an tusalliya fi awwali waqtiha fa 'alaihal qada wa illam yumkinha fala qada 'alaiha. Yang kedua adalah pendapatnya al-Imam Syafi'i, mirip seperti pendapatnya Imam Ahmad, itu mutlak 'alaihal qada, namun pendapatnya Imam Syafi'i di sini adalah yang pas dengan perinciannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau memungkinkan baginya untuk melakukan 1 rakaat, maka dia adalah melakukannya, mengqadanya. Kalau tidak, maka tidak mengqada. Ini pendapatnya al-Imam Syafi'i, dalilnya sama. Dalilnya sama. Nah, barakallahu fikum. Adapun pendapat yang ketiga, yang ini merupakan pendapatnya Adh-Dhahiriyah, pendapat Abu Hanifah dan Al-Auza'i, serta barakallahu fikum, pendapatnya di sebagian menyatakan ini pendapat Imam Malik juga, yaitu mengatakan la qada 'alaiha, tidak perlu mengqada. Alasan mereka dikarenakan yang namanya waktu sholat kita boleh memilih, dan wanita tidaklah terkena kewajiban sholat berjamaah. Iya apa enggak? Kan itu. Ada waktu sholat kan panjang. Silakan memilih Anda. Di awal waktu, di akhir waktu, dan seterusnya. Misalnya, dan diizinkan ketika mereka, wah saya, misalnya dalam waktu har, di hari-hari yang panas. Termasuk sunnah di hari yang panas adalah ibrod, menunggu agak redup. Nah, dia ingin mencari waktu yang afdal tadi, tiba-tiba haid. Nah, sehingga apakah sudah yata'ayyan 'alaiha, wajib harus mengerjakan atau belum ketika waktu itu? Nah, belum. Ini salah satu pendapat. Namun yang jelas khilaf di antara para ulama. Pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih dekat. Karena hadis yang menunjukkan man adraka raka'atan faqad adraka as-shalat. Nah, walaupun tadi secara alasan bisa kita terima. Nah, namun pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, inilah mazhabnya ahlul hadis, itu lebih dekat. Nah, demikianlah seorang ketika belajar permasalahan fikih tidak akan lepas dari yang namanya khilaf. Jangan terus mengambil yang cocok. Yang enak yang mana? Pendapat terakhir ya. Kalau pertimbangannya cocok, ringan, lah sudahlah, enggak rekasa ini, itu namanya pengikut hawa nafsu. Ya. Ini dalam permasalahan, semua permasalahan yang ada, saya pilih ini aja lah, ini yang cocok bagi saya, pas lah, sedengan bagi saya. Itu namanya pengikut hawa nafsu. Seorang yang ingin mencari al-haq, cari mana yang lebih dekat dengan al-haq. Namun dalam permasalahan fikhiyah, kadangkala di sana memang ada permasalahan yang butuh toleransi. Karena memang hadisnya muhtamal. Hadisnya muhtamal. Nah, namun pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini yang lebih dekat insyaallah taala. Nah, yaitu kalau, dan itu merupakan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bukan karena kita madhabnya Syafi'i, Hambali ataupun yang lainnya, namun karena yang lebih dekat. Barakallahu fikum. Saya itu sekilas saja. Dan perinciannya yang kepengin melihat lebih jauh, lihatlah Al-Awsat Ibn al-Mundhir jilid kedua halaman 246 dan 247. Kemudian Al-Muhalla Ibn Hazm halaman 258 atau nomor masalah 258 dan Fatawa Ibn Taimiyah halaman jilid ke-23 halaman 335. Dan Syekhul Islam lebih condong pada pendapat yang ketiga. Ya. Loh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah pendapat ketiga, Syekhul Taimiyah pendapat kedua. Aduh, saya Syekhul Islam aja lah. Jenengan pertimbangan pun apa? Ya, karena cocok. Nah, ini ya sama, artinya kita kiaskan dalam berbagai masalah yang ada. Ya. Jangan berpendapat karena condong kepada fulan dan alan, namun lihatlah istinad dasar dalil mereka. Nah, itu yang lebih benar, demikian. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini selesai dari satu permasalahan. Sekarang muncul pertanyaan. Kenapa Syekh rahimahullah di sini ketika mencontohkan orang yang mendapatkan akhir waktu dicontohkan salat fajar? Contohkan salat fajar. Muncul pertanyaan. Kalau salat zuhur kalau sholat asar atau sholat isya, dia mengalami suci. Apakah ketika itu wajib melakukan sholat duhur dan asar qadanya? Atau demikian pula ketika sholat duhur, orang tersebut mengalami haid. Apakah wajib juga mengqadanya duhur dengan asar? Nah, kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, ditulis dulu di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-87. Naam. Ke-78 bukan 87. Balik lihat tulisannya. Ke-78. Allah Ta'ala berfirman, "Aqimish sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Maka tegakkanlah sholat liduluki syamsi, ketika matahari tergelincir. Ila ghasaqil lail, sampai dengan gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajr, dan Qur'an yang dibaca di waktu fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, adalah sesungguhnya bacaan Qur'an di waktu fajar ini adalah dipersaksikan oleh malaikat. Di dalam ayat ini Allah membagi waktu sholat menjadi tiga bagian. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, tulu kisyamsi, yaitu waktu tergelincir matahari ilal yaitu kata beliau mailaniha ilal ufukil gharbi bada zawal, mulai tergelincir ke arah barat setelah zawal. Maka fayad khulu fi dzalika salatu dzuhri wa salatil asri. Masuk pada waktu ini salat zuhur dan salat asar. Ila ghasaqil lail, pada gelapnya malam. Fadakhala fi dzalika salatul maghrib wa salatul isya. Masuk padanya salat maghrib dan salat isya. Kan dua ini. Naam. Maka wa Qur'anul Fajar, dan ini Qur'anul Fajar disendirikan salat fajar. Oleh karena itu seorang boleh menjamak antara zuhur dengan asar karena dalam satu kungkungan waktu. Menjamak antara maghrib dengan isya dalam satu kungkungan waktu. Nah, tidak boleh maghrib dijamak dengan asar. Ataupun juga zuhur dijamak dengan subuh. Tidak boleh. Tidak boleh pula isya dijamak dengan subuh karena masing-masing waktunya sendiri-sendiri. Nah, sekarang apakah juga demikian kalau seandainya si haid tadi mengalami suci di awal waktu, mengalami haid di awal waktu zuhur, di waktu sholat yang pertama zuhur, apakah wajib untuk mengqadanya zuhur dan asar? Atau ketika dia sucinya di waktu isya, apakah wajib? Sholat yang kedua wajib melakukan dua sholat. Kalau di waktu asar berarti zuhur dan asar. Kalau waktu isya berarti maghrib dan isya. Lah inilah permasalahan. Maka inilah yang akan disampaikan Syekh rahimahullah. Maka kata beliau, wa idza adrakat rakatan min waqti sholatil asri, fahal tajibu alaiha sholatu dhuhri ma'al asri? Dhuhri ma'al asri, maka apabila wanita tersebut mendapatkan satu rakaat waktu untuk melakukan sholat asar, apakah wajib atasnya untuk melakukan sholat zuhur dan asar? Au adrakat rakatan min waqti sholatil isyal akhirah, fal tajibu alaiha sholatul maghrib ma'al isya? Dan apakah kalau dia mendapatkan satu rakaat dari sebagian waktu sholat isya yang malam, yang akhir, yaitu sampai dengan malamnya, demikian, apakah wajib atasnya untuk melakukan sholat maghrib dan isya juga? Paham ini ya? Tergambar sekarang. Maka kata beliau, fi hadza khilafun bainal ulama. Dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama. Wassawab, dan yang benar. Annahu la yajibu alaiha, bahwasanya tidak wajib atasnya, illa ma adrakat waqtahu, kecuali yang didapatkan oleh si wanita tadi waktu sholat tersebut. Paham ini ya? Waktu sholat tersebut. Berarti kalau sucinya di waktu asar, berarti mengkodoknya hanya yang tadi belum sempat kita ya. Katakan belum sempat melakukannya karena mandi dan seterusnya. Berarti yang dikodok hanya sholat asar. Kalau waktu isya, berarti sholat yang dikodok adalah waktu isya. Nah, atau dia melakukan adaan ataupun kodokan hanya waktu isya saja. Tidak harus melakukan sholat maghrib. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahia sholatul asri wal isya al akhirah faqat, yaitu hanya melakukan wajib melakukan sholat asar dan sholat isya yang saja, itu yang akhir saja. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari dan Muslim, man adraka rakatan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asr. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sebagian waktu asar sebelum terbenam matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan kewajiban salat asar. Telah mendapatkan salat asar. Tidak dikatakan faqad adrakal asra wa dhuhra. Nah, hanya dikatakan salat asar saja. Lam yakulin nabi, hadis ini dikeluarkan oleh al-Imamul Bukhari dalam kitab Mawaqitish Shalah, Nomor hadis 579 dan Muslim mengeluarkan dalam Kitabul Masajid nomor hadis 608. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan faqad adraka dhuhra wal asra. Tidak mendapatkan zuhur dan asar. Walaupun ayat membagi waktu tadi tiga, namun di sini Nabi tidak mengatakan berarti dia telah mendapatkan zuhur dan asar. Walam yadhkur wujubat dhuhri alaihi. Demikian pula tidak mendapatkan kewajiban, tidak menyatakan, menyebutkan wajibnya sholat zuhur atasnya. Sehingga wal aslu bara'atu zimmah. Ini merupakan kaidah al aslu bara'atu zimmah. Asal segala sesuatu adalah bara'atu zimmah. Kita terlepas dari tanggung jawab. Tidak ada kewajiban atas kita. Hadza madzhabu Abi Hanifah wa Malik wa hakahu anhuma fi syarhil muhadzab. Naam. Maka ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah, naam, dan juga barakallahu fikum pendapatnya Imam Malik, dan dihikayatkan dari keduanya dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab Imam Nawawi pada jilid yang ketiga halaman 76. Ini penjelasan beliau. Jelas ya? Ada khilaf? Ya, ada khilaf. Semuanya ada khilaf. Bagaimana khilafnya? Naam. Bagaimana khilafnya? Ya, maka di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau tadi mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Abu Hanifah itulah yang rajih, hanya wajib sholat asar saja. Di sana Al-Imam Syafi'i, Imam Zuhri dan juga Tawus, Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahuyah serta jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka berpendapat annaha tusalli dhuhra wal asra. Wajib atasnya untuk salat zuhur dan asar. Wal maghriba wal isya, dan juga salat maghrib dan isya. Dalilnya apa? Dalilnya pemahaman kandungan ayat tadi. Surat Al-Isra ayat 78. Karena ada dua waktu. Naam. Ini demikian yang boleh dijamak. Karena mereka dalam satu kungkungan waktu. Kata mereka demikian. Maka barakallahu fikum. Maka kira-kira bagaimana? Ini dalilnya ayat, ini dalilnya sunnah. Maka barakallahu fikum. As-sunnatu tufassirul Qur'an. Ya. Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Hadis yang sahih ini menjelaskan dan mengkhususkan apa yang umum dalam Al-Qur'an. Nah, sementara di dalam sunnah Rasulullah mengatakan man adroka rokatan minal asri faqad adrokal asr. Ya, qabla an taghiba syamsu faqad adrokal asra. Barang siapa yang mendapatkan sebagian waktu dari sholat asar cukup untuk melakukan satu rokat sebelum terbenam matahari, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Sementara itu kan ada dua waktu. Tidak beliau mengatakan mendapatkan zuhur dan asar, berarti menunjukkan yang wajib hanyalah yang disebutkan saja. Nah, yang disebutkan saja. Dan yang kedua, alasan yang kedua kenapa yang wajib, jadi yang kuat pendapatnya Syekh Muhammad bin Utsaimin. Kita mau menerangkan tentang yang ini. Kenapa mereka pendapatnya lemah? Karena asalnya adalah baro atau zimmah. Ketika dia sucinya di waktu asar, ketika datang kewajiban sholat zuhur, dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Kalau maksa untuk sholat, haram apa tidak? Haram. Sehingga belumlah wajib atasnya sholat zuhur. Inilah yang dimaksud bara'atu dhimmah. Nah, oleh karena itu, kalau waktu asar, tadi cukup satu rokaat bagi dia. Berarti kena kewajiban belum? Kena kewajiban. Berarti yang wajib atasnya sholat asar. Sehingga bara'atu dhimmah berlaku di sini. Nah, ini pendapat yang... Nah, kalau ini saya... cocok ya. Nah, bukan masalah cocok-cocokan. Nah, barakallahu fiik. Sekali lagi saya ingatkan kepada semuanya, jangan sekali-kali mengambil agama dengan cocok-cocokan. Nah, kalau yang pertama, Barakallahu fikum. Nah, jangan seperti itu. Jangan sekali-kali, terutama ummahat ini, terutama ummahat. Jangan mengambil kalau ini saya cocok, kalau ini saya enggak cocok, enggak. Lihatlah dalil. Lihatlah dalil. Nah. Karena itulah al-haq, bukan melihat cocok dan enggak cocok. Nah. Namun lihatlah dalil. Barakallahu fikum. Pendapat ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan inilah yang rajih. Inilah yang rajih. Naam, demikian pula pendapat ini merupakan pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang sepakat. Naam, dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Ini beliau berpendapat dengan barakallahu fikum yang tadi. Ini enggak apa namanya Syekhul Islam dan Syekh Muqbil ini menyatakan wajib untuk sholat duhur dan sholat asar. Namun wallahu a'lamu bissawab, kalau kita melihat dari sisi dalil, maka dengan pemahaman bahwasanya Rasulullah hanya menyebutkan tadi, maka itu lebih dekat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini tentang permasalahan tadi. Kemudian cukup enggak waktunya? Duhur jam berapa? 10 menit. Kurang 10 menit. Nggih, khairan insyaallah. Maka kita lanjutkan. Jadi paham insyaallah ya? Terbayang. Sekarang wa amma dzikru wa takbir wa tasbih wa tahmid ini diterangkan oleh beliau. Adapun perkara zikir, takbir, tahmid dan tasbih wa tasmiyah alal akli wa ghairihi, kalau tadi diharamkan salat. Naam. Namun untuk berzikir, bertakbir, bertasbih, tahmid dan juga mengucapkan bismillah ketika mau makan dan yang lainnya. Wa qiraatul haditsi wal fiqhi wad du'ai wa ta'mini 'alaihi, dan adapun membaca hadis, membaca kitab-kitab fikih, membaca doa dan mengaminkan tatkala dia mendengarkan waladhdhalin atau orang yang berdoa. Wastima'ul Qur'an atau mendengarkan bacaan Al-Qur'an, fala yuhramu 'alaiha syai'un min dalik. Tidaklah diharamkan atas wanita yang haid. Yang haram hanyalah salat. Naam, diharamkan demikian. Faqad tsabata fi sahihaini wa ghairihima. Telah tetap dalam sahihain, sahih Muslim, sahih Bukhari dan Muslim dan yang selain keduanya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaqiu fi hijri Aisyah. Beliau bersandar di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Di pangkuan antara pusar perut ini dengan paha, bersandar di situ. Wa hiya haidun, dalam keadaan Aisyah sedang haid. Fa yaqra'ul Qur'an, maka Rasulullah membaca Al-Qur'an. Padahal dekat tempat haid ya. Dekat tempat haid, di pangkuan antara perut bawah pusar dengan pahanya, sudah pangkuan di situ. Maka di sini Rasulullah membaca Al-Quran. Berarti menunjukkan bahwasanya wanita haid boleh dan halal bagi mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini pertanyaan, bagaimana kalau membaca akan datang permasalahannya nanti? Di belakang nanti akan di atau di depan akan dibahas oleh beliau. Ya, kita sabar dulu. Nanti akan datang biar lebih tahu penjelasannya. Namun boleh bagi dia mendengarkan bacaan Al-Quran, tidak diragukan lagi. Dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam Kitabul Haid nomor 297 dan Imam Muslim demikian pula dalam Kitabul Haid nomor hadis 301. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam bersandar di pangkuannya Aisyah dalam keadaan beliau sedang haid, maka Nabi membaca Al-Qur'an. Maka dalam hadis ini menunjukkan bagaimananya keharmonisan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan husnu usyratihi iyaha, bagusnya pergaulan Nabi di dalam membangun rumah tangga bersama Aisyah radhiyallahu anha. Naam, menunjukkan keakraban, kedekatan. Naam, Dan menunjukkan di sini bahwasannya al-mu'min adalah ghairu najis. Mu'min bukanlah najis. Sebab kalau najis, niscaya Nabi tidak akan membaca pangkuan seorang yang wanita yang sedang haid. Nah, di pangkuannya, artinya demikian. Yang najis apa? Darah haidnya. Yang najis darah haidnya. Adapun yang lainnya gini. Khilafan lil Yahud, menyelisih orang-orang Yahudi. Di mana kalau istri-istri mereka atau wanita-wanita mereka mengalami haid, maka dijauhkan, dibuang. Berarti kalau begitu bersyukurlah antunna wahai muslimat, Islam mengangkat derajat Anda semuanya. Jadi jangan sekali-kali terperdaya dengan mengatakan Islam merebut hak asasi kaum wanita. Dengan disuruh bercadar, dengan disuruh tinggal di rumah, ini semuanya syubhat yang dilontarkan oleh mereka ashabul gharb, orang-orang barat. Yang ingin merusak kaum muslimat dengan syubhat-syubhat yang ada. Nah, barakallahu fikum. Justru Islam mengangkat derajat kaum wanita. Barakallahu fikum. Lain di sini diambil faedah yang demikian dan masih banyak faedah yang lainnya. Wa fi sahihaini dan di dalam sahih Bukhari dan Muslim aidha juga. An Ummi Atiyah dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha annaha sami'at bahwasanya beliau mendengar An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. 6 Yukhrijul awatiqa wa zawatil hudur wa zawatul huduri wal huyyad yani ila salatil aidaini, hendaknya mereka mengeluarkan awatiq, wanita-wanita yang sudah menopause, wa zawatul hudur ataupun juga hudur di sini wanita gadis-gadis pingitan, wal huyyad dan wanita-wanita haid, disuruh keluar kemana? Yakni ila salatil aidaini, untuk menuju salat aid di musholla, di lapangan. Nah, suruh keluar mereka. Liyashhadna al-khaira, supaya menyaksikan juga kebaikan di hari itu. Wa da'watal mu'minin, dan doanya kaum mu'minin. Namun, fayaktazil al-huyyadul musholla. Diperintahkan kaum wanita yang sedang haid untuk menyingkir dari tempat sholat. Nanti akan datang pembahasan terkait dengan hadis ini. Tentang bolehkah seorang wanita yang haid tinggal di masjid, menetap di masjid, akan datang pembahasan. Naam, atau masuk masjid, ini akan datang pembahasan. Naam. Namun di sini yang jadi syahid barakallahu fikum adalah liyashhadnal khaira wa da'watal mu'minin, supaya mereka mempersaksikan al-khaira. Al-khaira di sini sebagian menyatakan at-takbir wa tahmid wa tahlil ketika hari Aidaini. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, demikian. Jadi mereka ikut bertakbiran boleh? Boleh. Walaupun haid. Yang dilarang adalah salat. Paham? Kenapa? Karena Nabi memerintahkan mereka untuk keluar menuju salat Aid. Liyashhadnal khaira, mereka menyaksikan kebaikan juga, ikut bertakbir dan seterusnya. Lah ini barakallahu fikum, menunjukkan mereka tidak diharamkan untuk mengucapkan kalimat thayyibat. 6 Ini demikian. Amma qiraatul Qur'an lil haid, adapun membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid, terjadi khilaf di kalangan para ulama juga. Namun di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau mentafsil. Kata beliau, qiraatul Qur'anil Karim binafsiha. Fa in kana nadharan bil aini aw ta'ammulan bil qalbi bidunin nutqin bil lisan fala ba'sa bidzalika. Adapun membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid, kalau bentuknya dia melihat tulisan dengan matanya, tidak memegang. Aw ta'ammulan atau sekedar dia itu sekedar melihat saja, tidak memegang dan tidak membaca keras. Atau ta'amulan bil qalbi, sekedar menatap, meresapinya di dalam hati. Nah, tidak mengucapkan. Biduni nutkin bilisan, tanpa mengucapkan dengan lisan, falaba sabitalika, tidak mengapa. Nah, demikian ya. Sudah dia lihat. Ini yang pertama. Misal an yudha al mushafu, seperti misalnya mushaf diletakkan. Aulauhul atau lembaran yang ada tulisan, ayat-ayat Al-Quran, fayondu fatanduru ilal ayati watakro'oha bilqalbi. Dia lihat dan baca di dalam hatinya. Demikian. Ini maka qala an-Nawawi fi syarhil muhadzab, hadza jaizun bila khilaf. Kata Imam Nawawi, ini boleh, tidak ada khilaf di dalamnya. Wa amma in kanat qira'atuhan nutqan bilisan, adapun kalau dia membacanya dengan lisan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, seterusnya, fajumhurul ulama, maka jumhur ulama ala annahu mamnu'un ghairu jaiz. Mayoritas ulama mengatakan itu dilarang, tidak boleh. Paham? Ini demikian. Qala al-Bukhari wa Ibnu Jarir at-Tabari wa Ibnu al-Mundhir. Berkata Imam al-Bukhari, Ibnu Jarir dan Ibnu al-Mundhir, huwa jaizun. Itu boleh. Ya. Wah, khilaf lagi. Terus mana yang selamat? Maka di sana wallahu taala a'lamu bis-shawab, yang benar adalah di sini nanti akan ada. Namun tidak mencukupi waktunya, barakallahu fikum. Maka di sini tidak boleh hukum asalnya. Namun dibolehkan apabila memang karena kebutuhan yang sangat. Misalnya wanita tersebut memiliki hafalan, khawatir hafalannya hilang. Atau dia seorang yang mau mengajari bacaan Al-Quran terhadap yang belum bisa. Apakah kepada para talib, talibah, atau kepada anaknya sendiri. Di rumah, mau bobo, ayo ngapalkan Quran dulu. Nah, mentalkin. Nah, maka yang seperti ini boleh. Namun tidak boleh memegang mushaf dari hafalannya. Nah, namun kalau tidak keadaan semikian, tidak boleh. Ini menjamak apa yang diterangkan oleh para ulama. Dan itulah yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam akhir perkara ini. Dan juga diterangkan oleh yang lainnya demikian. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kita ambil di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pertemuan yang akan datang kita menyelesaikan membaca tentang permasalahan membaca Al-Quran bagi wanita haid. Dilanjutkan pada hukum siam dan yang lainnya. Ini yang bisa kita ambil di siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita dari segala bentuk yang dibenci dan dimurkai Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang istiqomah di atas dinnya. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.